ikut mendayung, menegur pun engkau tak mau. Angin teduh kapal berlayar, angin kencang kapal berlabuh. Tapi mengapa engkau tak pernah membujuk, bujuk hatiku? Kau biarkan aku sendiri, kau biarkan aku membenci. Begini lebih baik engkau yang pergi. Terima kasih.